Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala syekh rahimahullahu ta'ala tarhisun li ahkamil istisna. Ringkasan hukum-hukum istisna, kesimpulan yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lismustasna bi'illa salasu halat. Istisna dengan illa memiliki tiga keadaan. Yang pertama adalah, inka nama qablaha taman mujaban. Kalau kalimat sebelum illa taman mujaban, maka wajaban nasbu. Qamal qawmu illa Zaidan. Zaidan wajaban nasbu karena sebelum illa kalimatnya tam mujab. Yang kedua, idza kana taman manfiyan. Kalau sebelum illa kalimatnya tam tapi manfi. Sabaqahu nafyu aw sibhu. Jaza wajhan, maka boleh pada isim setelah illa wajhan. Badal atau wan nasbu ala istisna. Wal badalu aula, dan irab sebagai badal aula. Ma qamal qawmu illa Zaidun sebagai badal, dan ini aula. Bisa juga ma qamal qawmu illa Zaidan ala istisna. Tapi yang awalnya sebagai badal. Boleh dua-duanya, tapi yang lebih awalnya sebagai badal. Karena demikian datang dalam Quran, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang ketiga, idza kana naqisan. Kalau sebelum illa kalamnya naqis, belum sempurna, maka isim setelah illa ala hasabil awamil. Bisa marfu' maqama ila Zaidun, bisa mansub ma raaitu ila Zaidan, bisa majrur ma maratu ila bi Zaidin, al hasabil awamin. Wa ma huwa naqis, apa itu naqis? Yani alladhi la yudhkaru fihi al mustasna minhu, yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Wa ma'na al hasabil awamil, dan makna ala hasab al-awamil yani annaka tu'ribuhu ka'anna illa ghairu majud. Mau ghairu majud, engkau i'rab seakan-akan illa tidak ada. Ya ma ra'aitu illa Zaidan, kamu anggap illa tidak ada sehingga dia mansub. Kemudian yang kedua, ghair wa akhwatiha. Ghair wa akhwatuha wa hiya siwan wasuwan wasawa hadihi lana fi hawajihan. Pembahasan ini ada dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi pertama adalah fil mustasna biha, isim yang setelah ketiganya, keempatnya. Mustasna dengan ghair wa khawatuha, apa hukumnya? Hukumnya adalah majrurun la ghair, yang majrur sebagai mudhaf ilaih la ghair. Mesti ya ghairu Zaidin, bisa ghaira Zaidin, bisa ghairi Zaidin, tetap Zaidin harus mahfud. Siwa Zaidin, suwa Zaidin, sawa Zaidin, semuanya majrur la ghair. Al-wajhu tsani, sisi kedua, pembahasan kedua adalah hiya nafsuha, pembahasan masalah adawat itu sendiri. Pembahasan masalah adawat itu sendiri. Bagaimana hukum keempatnya? Al-hukmu, hukum bagi keempatnya adalah annaha kalladhi ba'da illa. Ya, seperti isim setelah illa. Kalau paham bab illa, maka akan mudah bab ini. Sehingga membaca ghair itu seperti membaca isim setelah illa. Idza kanat min kalamin tamin mujabin wajib nasbu. Kalau kalimat sebelumnya tam mujab maka wajib nasab. Qamal qaumu ghaira Zaidin, harus ghaira. Sebagaimana qamal qaumu illa Zaidan, demikian juga sekarang kalau ketika illa diganti ghair, ghair juga wajib nasab. Qamal qaumu ghaira Zaidin, tidak boleh yang lain. Kalau dari minta min manfi jaza wal hal jaza al wajhan an nasb wal badal wa arjah. Iya, seperti tadi boleh dua, badal sebagai nasab. Qamal qama ma qamal qaumu ma qamal qaumu ghairu Zaidin sebagai badal, dan itu lebih rajih, atau ma qamal qaumu ghaira Zaidin. Yang ketiga, min naqisin, iya, kalau kalimat sebelum ghair dan akhwatnya naqis, maka ghair dan akhwatnya di i'rab ala hasabil awamil. Fataqulu qamal qaumu ghairu Zaidin, atau ma qamal qaumu ghairu Zaidin, atau ghairu Zaidin ma qama ghairu Zaidin, ini contoh naqis. Ucapan beliau qamal qaumu ghairu Zaidin, contoh yang tam mujab. Ucapan beliau ma qamal qaumu ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin, contoh tam manfi. Ucapan beliau rahimahullahu taala ma qama ghairu Zaidin, ini contoh yang nafis. Kesimpulan ketiga adalah khala wa'ada wa hasya. Qala in sabaqat ma fal mustasna mansubun la ghair. Kalau ada ma yang mendahului ketiganya, ketika didahului oleh ma, ma khala, ma ada, ma hasya, maka mustasnanya mansub la ghair. Qamal qamu khala Zaid, ma khala Zaidan, ma ada Zaidan. Kalau ketemu ada ma'nya dulu maka mesti mansub. Qala, mungkin tepatnya tadi kita baca khala wa'ada wa hasya in subiqat bima, jika didahului dengan ma maka fal mustasna mansubun bila ghair. Qala wa illam tusbaq bima, kalau tidak didahului oleh ma jaza fihi wajhan, boleh dua wajah, dua sisi, dua bentuk nasab wal jar. Ya, bisa apa? Qama qamu khala Zaidan, bisa juga khala Zaidin. Ada Zaidan, bisa juga khala Zaidin. Qala wa nasbu, kalau di nasab al annahu maf'ulun bih, maka maksudnya sebagai maf'ul bih bi khala wa ada wa hasya. Ya, khala ada nanti sebagai fi'il, fa'ilnya domin mustatir. Lian hadis salasa hadihi idha nasabat, kalau menasabkan maka fahiyya fa'al. Wain jarrat, kalau dia menjarkan fahiyya huruf jar. Nah, Allah alam, bisa itu kesimpulan dari beliau rahimahullahu ta'ala.